Mengapa semua harus ku alami? Mengapa semua ku alami? Cobaan hidupku silih berganti, lenyap satu datang pula seribu, derita serasa tiada akhirnya. Mengapa semua ku alami? Dosaku tiada terampuni, ataukah sudah suratan pada diri? Ya ilahi Rabbi, hapuskanlah segera derita ini. Tahan rasanya lebih lama, wahai pengasih serta penyayang, pintaku hentikan azab darimu agar dapat hukummu ku jalani. Dosaku tiada terampuni, ataukah sudah suratan pada diri? Ya ilahi Rabbi, hapuskanlah segera derita ini. Tahan rasanya lebih lama, wahai pengasih serta penyayang, pintaku hentikan azab darimu agar dapat hukumku jalani.